Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan seputar hukum-hukum dan jenis-jenis riba. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa riba hukumnya adalah haram. Dalam Islam, riba itu hukumnya haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang berkecimpung dalam riba, baik yang memberi, yang menerima, yang mencatat, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hum sawa, mereka semua sama. Melakukan sesuatu yang haram terjatuh pada dosa yang sangat besar. Kemudian permasalahan berikutnya, jenis-jenis riba. Sempat kita singgung kemarin bahwa riba ada dua jenis. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, di mana kedua barang tersebut sama-sama terkena hukum riba dan sejenis. Berlaku padanya riba fadl. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu jenis-jenis dari barang-barang yang terkena hukum riba. Emas, perak, demikian pula bur, syair, tamr, dan milh. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk pada pembahasan yang kedua. Setelah pembahasan yang kedua ini baru kita sebutkan insyaallah khilaf para ulama tentang apakah barang-barang selain dari enam hal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga terkena hukum riba, dikiaskan pada barang yang lainnya, bisa ataukah tidak. Qala thaniyan, yang kedua, riban nasi'ah, riba dengan jenis nasi'ah. Huwa, definisinya, pengertian dari riba nasi'ah itu adalah az-ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabila ta'khirid daz'i au ta'khirul qabdi fi bay'i kulli jinsainin ittafaqa fi illati ribal fadl laysa ahaduhuma naqdan. Riba nasi'ah itu adalah az-ziyadatu, adanya tambahan. Riba fadl kemarin pun demikian, adanya tambahan. Kenapa demikian? Karena riba secara bahasa artinya adalah adanya suatu tambahan, sesuatu yang bertambah. Az-ziyadatu, adanya satu tambahan, fi ahadil iwadaini, pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan. Muqabila ta'khirid daz'i, sebagai imbalan, sebagai pengganti dari waktu yang terlambat, adanya penundaan waktu. Ta'khirid daz'i, penundaan dari menyerahkan salah satu barang yang dipertukarkan. Au ta'khirul qabdi, atau adanya keterlambatan dalam menyerahkan barang yang dipertukarkan. Fi bai'i, saat terjadi transaksi jual beli, kulli jinsainin, pada dua jenis barang, ittafaqa, di mana kedua barang tersebut sama-sama, fi illati ribal fadl, memiliki illah yang sama pada riba fadl, pada jenis riba yang pertama. Laisa ahaduhuma naqdan, dan salah satu dari pertukaran tadi bukan dalam bentuk uang, tetapi sama-sama barang. Dengan contoh, maka kita akan lebih bisa memahami definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang riba nasi'ah. Mithaluhu, contohnya, contoh dari riba nasi'ah. An yabi'a syakhsun alfa sa'in minal qumhi bi alf wa mi'ataini sa' minal qumh limuddati sanah. Mithaluhu, contohnya, an yabi'a syakhsun, seseorang menjual, terjadi transaksi jual beli, alfa sa' minal qumh, 1000 sa' dari al-qumh, jenis tanaman sebagai makanan pokok, sejenis gandum dan yang semisalnya, bi alfin wa mi'atai sa', dengan pertukarannya 1200 sa'. Ada tambahan atau tidak di sini? Ada. 1000 sebagai pertukarannya 1200. Ada tambahan 200 di sana. Tambahan 200 ini limuddati sana, karena pembayarannya itu tempo waktu selama setahun. Kalau riba fadl kemarin cash, kontan. Tetapi ada tambahan. Misal 1 kilo kurma sukari ditukar dengan 1,5 kilo kurma khalas, cash, langsung diserahkan, kontan pembayarannya. Ini saya bawa 1,5 kilo kurma khalas, saya ingin membeli atau menukar dengan 1 kilo kurma sukari, langsung nih, kontan di situ, serah terimanya. Begitu kurma khalas diserahkan, kurma sukari langsung diterima. Ini ada tambahan. Nah, ketika tambahan itu serah terimanya kontan, maka dia terjatuh pada riba fadl. Sementara ketika tambahan itu terjadi namun serah terimanya ada penundaan waktu, maka ini juga terjatuh pada riba, disebut dengan riba nasi'ah. Antum punya korma sukari? Iya, ada. Ana mau tukar korma antum yang sukari itu dengan korma kola. Baik, ana butuh korma sukari itu 1 kintal. Kapan? Ya sekarang ini, menjelang Ramadan misal. Ana butuh 1 kintal. Ana bayar dengan 2 kintal kurma khalas. Kapan pembayarannya? 1/2 tahun yang akan datang. Gimana? Ya sudah, enggak masalah. Antum datang ke toko, ada ini kurma sukari 1 kintal. Datang si pembeli ini, ambil kurma sukari 1 kintal, bawa pulang. Bayarnya? Bayarnya dengan kurma khalas jenisnya. Kapan? 1/2 tahun yang akan datang. Berapa pembayarannya? 2 kintal kurma khalas. Terjadi tambahan. Pembayarannya ditunda waktunya. Terkena riba. Namanya riba nasi'ah. Fatakunu ziyadatu, maka tambahan itu, kalau di sini 1000 sa' dengan 1200 sa', tambahannya 200 sa'. Ziyadah, tambahan di sini, atau pada contoh kurma yang kita sebutkan, tambahannya 1 kintal kurma sukari diganti atau dibayar dengan 2 kintal kurma kholas, berarti tambahannya 1 kintal. Fatakunu ziyadatu, tambahannya itu muqabilam tidadil ajal, sebagai ganti dari tempo ataupun waktu yang lama pembayarannya. Sebagai ganti dari tempo waktu, bukan pembayaran secara kontan. Menurut mereka ini saling menguntungkan. Ya sudah, yang punya sukari saya akan dapat 2 kintal. Kalau dihitung-hitung nominalnya akan menguntungkan. Yang punya, yang mengambil korma, yang punya korma khalas tadi yang dia serahkan, saya dapat 1 kintal korma sukari. Kualitasnya lebih bagus, saya bisa lebih cepat menjualnya, lebih cepat perputaran uangnya. Menurut mereka saling menguntungkan. Namun walau pada yang tampak di pandangan mata para pedagang, para penjual yang melakukan transaksi saling menguntungkan, tetapi saling menguntungkannya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang menentukan ini saling menentukan, saling menguntungkan dan tidak, itu adalah syariat Islam. Sehingga ketika syariat Islam menyatakan ini haram karena ini riba, walau menurut manusia itu saling menguntungkan, tetap itu haram, itu riba. Atau contoh yang lain disebutkan, au yabi'u kilo sya'ir bi kilo bur wala yataqabadan, atau yabi'u kilo sya'ir, menjual 1 kilo sya'ir bi kilo bur, dengan 1 kilo bur, dengan 1 kilogram bur, sama-sama sekilo, enggak ada tambahan. Wala yataqabadan, akan tetapi tidak dibayar dengan tunai. Saya mau beli kurma sukari, tapi saya bayar dengan kurma kholas. Bisa apa enggak? Bisa. Oh, kalau ada tambahan riba. Sekarang enggak ada tambahan sudah. Mungkin sudah sempat mendengar pembahasan tentang riba. Kalau sama-sama kurma, dia harus nominalnya sama. Ya sudah. Yang satu menganggap saya ingin ta'awun saja, yang punya kurma sukari yang kualitasnya lebih bagus, inginnya ta'awun dengan saudaranya yang pingin makan kurma sukari. Sementara dia akan membayar dengan kurma kholas. Anda pingin kurma sukari tapi ingin saya tukar dengan kurma kholas sekilo-sekilo. Ya sudah, enggak masalah. Boleh. Kapan pembayarannya? Nasi'ah. Nanti sebulan lagi. Tambahan? Enggak ada. Tetapi transaksinya dilakukan dengan tempo waktu. Ini juga jatuh pada riba nasi'ah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama di sini. Au yabi'u kilo sya'ir bi kilo bur wala yataqabadan. Atau seorang menjual 1 kilo sya'ir dibayar dengan 1 kilo bur, akan tetapi pembayarannya tidak kontan, melainkan hutang. Ini terjatuh pada riba. Qala hukmuhu, hukumnya at-tahrim, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Emas dengan emas sama-sama 1 gram, tetapi pembayarannya hutang. Bayarnya dengan emas juga ya. Beli emas, bayarnya dengan emas. Hutang. Maka di sana, walau tidak ada tambahan, maka di sana terjadi riba nasi'ah. Atau beda jenis, emas dengan perak. Sudah sama-sama. Enggak ada tambahan, tetapi pembayarannya hutang, enggak kontan. Ini juga terjatuh pada riba yang disebut dengan riba nasi'ah. Fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila 2 jenis barang tersebut berbeda, emas jual dengan perak atau bur jual dengan syair, silakan jual beli, boleh dengan adanya tambahan beda tonasenya. Idza kana yadan bi yadin, akan tetapi dengan syarat harus transaksi itu dibayar dengan tunai. 1 kilo bur dengan 1 kilo syair, atau 1 kilo bur dengan 2 kilo kurma, atau 1 kilo bur dengan 0,5 gram emas, tetapi pembayarannya harus kontan. Kenapa? Karena jenisnya berbeda. Kalau seandainya pembayarannya tidak kontan, maka dia terjatuh pada riba, disebut dengan riba nasi'ah. Qala fa inna an-nusus al-waridata fil Qur'ani was-sunnati al-muharrama lir-riba al-muhadhdhira min at-ta'amuli biha. Karena nas dalil-dalil yang datang baik dari Al-Qur'an demikian pula dari sunnah mengharamkan riba dan memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari muamalah ribawiyah. Yadkhulu fiha hadha an-naw'u min ar-riba dukhulan awwaliyan. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah. Wa huwa alladhi tata'amalu bihi al-bunuku ar-ribawiyyah fi hadha al-'asr. Maka masuk dalam pembahasan ini hadha an-naw', jenis-jenis yang disebutkan. Emas, perak, bur, syair, tamr, milh. Itu lebih utama karena nasnya jelas. Kalau seandainya dikiaskan dengan yang lain, makanan-makanan pokok yang ditimbang atau ditakar itu riba, maka yang ada dalam hadis ini lebih tegas lagi tentang keharamannya. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah. Inilah yang ma'ruf, yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Bahwa riba terjadi seperti ini. Ada tambahan dengan tempo waktu. Atau cash sejenis tetapi ada tambahan. Dua hal ini sama-sama riba. Emas dengan emas ada tambahan. Walau pembayarannya kontan, riba. Karena dia sejenis. Beda jenis ada tambahan tetapi serah terimanya ada tempo waktu. Ini juga riba. Dan itu yang dilakukan atau muamalah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu dan ditegaskan oleh para ulama di sini. Wa huwa alladhi tata'amalu bihil bunukur ribawiyatu fi hadzal 'asr, dan inilah model transaksi, model muamalah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional, bank-bank yang menerapkan sistem riba di masa sekarang ini. Pinjam 10 juta, bayar 10.500. Sistem pembayarannya dibayar dengan cicilan. Artinya ada tempo waktu. Tambahan tadi sebagai ganti dari tempo waktu yang diserahkan. Ya sudah, 50 juta bayar menjadi 55 juta. Tempo waktu 3 tahun. Kayaknya sih ringan. Oh, ringan ini. Saya dapat uang kontan untuk modal 50 juta. Walau saya kredit nanti pembayarannya ini menjadi 55 juta dalam tempo waktu 3 tahun. Ah, kecil, mudah. Tetapi itu riba. Itu model transaksi yang diterapkan pada bank-bank konvensional di masa sekarang ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dhakara adh-dhahab wal fiddata wa la tabi'u minha gha'iban binajizin wan najizu al-hadiru wa fi lafdhin ma kana yadan bi yadin fala ba'sa bihi wa ma kana nasi'a fa huwa riba. Dalilnya dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah beliau menyebutkan tentang emas dan perak, hukum emas dan perak ketika terjadi sistem atau transaksi dengan sistem riba. Kemudian beliau menyatakan wala tabi'u minha ghaiban binajizin, jangan menjual yang ghaib dengan yang najis, yang hadir. Artinya enggak boleh dilakukan transaksi dengan sistem hutang, harus pembayarannya kontan, enggak boleh ada tempo waktu. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lainnya, makana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasi'a fa huwa riba. Manakala pembayarannya itu kontan, yadan biyadin, kontan, maka tidak mengapa. Beda jenis, pembayarannya kontan, walau ada tambahan. Syaratnya beda jenis. Beda jenis, ada tambahan, boleh